Lila no aku, ikhlas no aku, yang pancen iki wis ora perlu menjadikanku orang kedua. Hatiku sungguh tarela. Presented by Mira's Mac.